kasih yakini cintaku. Sinilah cinta berlaku. Jangan mencari jawaban berakhir dalam hatimu. Cerita cinta anak remaja mendahului hidup kasih, punahkan takut di hati. Kutuklah bila kita berpisah, selamanya harus bersama, berikan kita bahagia. Thank you, everybody.